السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. Dari keyakinan pokok di dalam Islam dan dari dasar prinsip yang disepakati oleh seluruh ulama dari masa ke masa, bahwa keimanan adalah bertambah dan berkurang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, الَّذِينَ قَالَ لَكُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ كَدَ جَمَعُوا لَكُمْ تَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Para sahabat adalah manusia yang orang-orang telah berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia kaum musyrikin dan orang-orang kafir telah bersatu padu ingin membahayakan kalian. Fazadahum imana, namun para sahabat bertambah keimanan dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, dialah Allah yang mencukupi kami dan dialah Allah sebaik-baik tempat bergantung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayatnya mereka bertambah keimanan, dan kepada Rabbnya mereka selalu bertawakal. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Apabila turun sebuah surah, maka di antara mereka ada yang berkata, siapakah yang bertambah keimanannya dengan surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, mereka bertambah keimanan dan mereka selalu bergembira. Dan di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zaduhum illa imanan wa taslima. Tatkala kaum muslimin, kaum mu'minin melihat al-ahzab, melihat kaum kafir dari berbagai lapisannya telah bersatu padu untuk menyerang mereka, maka kaum mukminin berkata, sungguh inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, telah benar Allah dan Rasulnya. Dan kaum musyrikin tersebut, orang-orang kafir tersebut tidaklah menambah para sahabat kaum mukminin kecuali keimanan, dan mereka lebih berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladhi anzala as-sakinata 'ala al-mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada kaum mukminin, supaya mereka bertambah keimanan di samping dari keimanan yang telah mereka miliki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashhaban nar illa malaa'ikah, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaaba wa yazdada alladzina aamanu iimana." Tidaklah kami jadikan penduduk neraka itu kecuali ada malaikat yang mengurusi mereka, dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka kecuali fitnah bagi orang-orang kafir, agar supaya menjadi yakin ahlul kitab dan orang-orang yang beriman bertambah keimanan. Ini 6 ayat semuanya tegas di dalamnya penyebutan tambahan keimanan, dan iman itu bertambah. 3 ayat yang lain di dalam Al-Quran, keimanan dibahasakan dengan petunjuk dan disebutkan sebagai tambahan, sebagai hal yang bertambah. Allah berfirman, "Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda." Orang-orang yang mendapatkan petunjuk bertambah petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ashabul kahfi, "Innakum fityatun amanu bi rabbihim fazidnakum huda." Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya, maka kami tambah petunjuk untuk mereka. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum." Orang-orang yang telah mendapat petunjuk, Allah menambah untuk mereka petunjuk dan memberikan ketakwaan untuk mereka. Ini 3 ayat. Dan ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat para nabi dan para rasul, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil afqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil afqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Di akhir ayat dikatakan wa yaziduhum khushu'a, mereka bertambah kekhusyukan, bertambah kekhusyuan, dan khusyuk ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ini 10 ayat dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa keimanan itu bertambah. Dan apabila keimanan bertambah, maka tentunya keimanan itu bisa berkurang. Keimanan bisa berkurang. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia rubah dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, maka hendaknya dia rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Dan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair." Keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya hanya terdapat satu biji gandum dari keimanan. "Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair." Dan juga keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada satu biji tepung dari kebaikan. "Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khair." Serta keluar dari api neraka siapa yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada satu biji darrah dari kebaikan. Dan biji darrah ini adalah biji yang paling kecil yang dikenal oleh orang Arab di masa itu. Dan banyak lagi hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa keimanan bertambah dan berkurang. Dan ini adalah fikih yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Setiap hamba yang menghendaki kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ketinggian derajat, hendaknya memperhatikan makna pertambahan dan kekurangan dari keimanan tersebut. Iman bisa bertambah dan iman juga mungkin untuk berkurang. Kali ini saya akan menyebutkan beberapa hal yang dengannya iman itu akan bertambah. Dari perkara-perkara yang menyebabkan iman itu bertambah, di antara pokok perkara yang menambah keimanan adalah mempelajari ilmu syar'i, mempelajari ilmu syariat. Sebab ini adalah pokok dan sumber dari petunjuk. Sumber dari petunjuk. Karena itulah ilmu syariat ini disebut sebagai ruh di dalam Al-Quran. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, ruh dari perkara kami. Dia disebut cahaya. قَدَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا. Sungguh kami telah turunkan kepada kalian suatu cahaya. Dan dia adalah kehidupan bagi seorang hamba, kehidupan yang hakiki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. Apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dia, dan kami jadikan untuknya cahaya, dia berjalan di tengah manusia. Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang di tengah kegelapan, dia tidak mau keluar, tidak ingin keluar dari kegelapan tersebut. Perhatikan bagaimana ilmu agama, keimanan dianggap sebagai cahaya yang menghidupkan seorang hamba. Siapa yang lepas dari keilmuan dan keimanan ini, seakan-akan dia adalah bangkai yang berjalan di tengah manusia, mayat yang berjalan di tengah manusia. Karena itu pengaruh dari ilmu syariat sangat besar. Pengaruh dari ilmu syariat sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menjelaskan tentang keutamaan ilmu, kebaikan dari ilmu itu, dan pentingnya ilmu untuk kesejahteraan seorang individu, kesejahteraan suatu masyarakat, dan kesejahteraan untuk sebuah negara dan suatu negeri. Siapa saja yang ingin hidup di atas kebahagiaan, maka hendaknya ia selalu memperhatikan pentingnya ilmu syariat. Memperhatikan pentingnya ilmu syariat. Dan inilah yang menyelamatkan bagi seorang hamba. Kemudian di antara hal yang menambah keimanan seorang hamba adalah dia memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Sebab di dalam membaca Al-Quranul Karim terdapat petunjuk bagi seorang hamba. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih bahwa untuk mereka pahala yang sangat besar. Al-Quranul Karim adalah sumber dari petunjuk. Di dalamnya segala terdapat segala tuntunan dan kebaikan yang diperlukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quranul Karim ada penyejuk jiwa. Di dalam Al-Quranul Karim ada obat dan penyembuh untuk segala penyakit. Di dalam Al-Quranul Karim ada penawar segala duka dan segala nestapa. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat kisah yang menjelaskan keberadaan umat-umat yang telah lalu dan keberadaan umat-umat manusia yang akan datang. Bagaimana mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah suatu kitab yang tidak ada habis kebaikannya, tidak berujung manfaatnya, dan dia adalah suatu kitab yang tidak pernah selesai keajaibannya. Kemudian dari hal yang menambah keimanan seorang hamba adalah dia memperhatikan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya, menamakan dirinya dengan asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang maha indah, berdo'alah kalian dengannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang maha tinggi. Walillahil mathalul a'la. Dan hanya milik Allah perumpamaan pensifatan yang maha tinggi. Karena itu seorang yang ingin bertambah keimanan, hendaknya dia memperhatikan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajarinya, menghayatinya di dalam kehidupannya, dan mengambil pengamalan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Kapan seorang hamba lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan bertambah keimanan seorang hamba tatkala dia membaca dan dia merenungi nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang terdapat di dalamnya penyebutan rahmat. Dia mengetahui luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, besarnya rahmat Allah. Dan tatkala seorang hamba dia membaca nama al-alim, ia pun mengetahui bahawa segala ilmu itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu adalah kebaikan, maka dia akan mendapatkannya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia membaca nama Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz, al-qahhar, dia memperhatikan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia merasa takut dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala ia memperhatikan sifat Allah, syadidul iqab, syari'ul hisab, sangat keras siksaannya, sangat segera hisabnya, maka ia pun segera memperbaiki amalannya. Apabila seorang hamba membaca nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bila dia perhatikan dengan baik, ini adalah sumber yang paling agung dan makna yang paling utama di dalam meninggikan dan meningkatkan keimanan seorang hamba. Kemudian di antara hal yang menambah keimanan seorang hamba adalah dia memperhatikan dari sirah dan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung. Dia ambil dari kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luhur dan terpuji. Dan dia mengambil dari tuntunan dan etika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh seluruh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala dalam berfirman kepada nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau ya Nabi Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang paling agung. Di antara hal yang sangat menambah keimanan adalah seorang hamba memperhatikan keindahan syariat Islam ini, keindahan tuntunan agama kita. Karena agama kita dibangun di atas pokok-pokok dan dibangun di atas fondasi-fondasi, tuntunan-tuntunan yang sangat agung dan sangat indah. Islam dengan rahmatnya terlihat keindahannya. Islam sebagai agama yang menebarkan keamanan, kesejahteraan, perdamaian dan kebahagiaan adalah suatu hal yang menambah keimanan apabila direnungi. Islam adalah agama yang mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Islam memerintah kepada segala hal yang menciptakan kebaikan atau menyempurnakan kebaikan. Dan Islam melarang dari segala hal yang membahayakan atau Islam memberikan tuntunan-tuntunan yang menyebabkan bahaya itu dijauhkan atau dihindari, paling tidak dikurangi kejelekannya dari manusia. Dan Islam adalah agama yang di dalamnya terdapat penjagaan terhadap keadilan, penentangan terhadap kezaliman, dan di dalam Islam terdapat berbagai keindahan. Siapa yang selalu memperhatikannya, maka dia akan melihat berbagai keindahan, berbagai hal yang sangat agung, perkara-perkara yang sangat menambah keimanan. Apalagi kita di masa-masa yang seperti ini, masa penuh dengan fitnah. Kita melihat dari sebagian manusia menisbatkan kepada Islam perkara-perkara yang Islam itu jauh darinya, tidak menggambarkan makna dari keislaman, tidak dari dekat, tidak pula dari jauh. Karena itu seorang muslim dan muslimah hendaknya memperhatikan makna dari keindahan-keindahan agamanya, selalu mempelajarinya. Kemudian di antara hal yang menambah keimanan adalah seorang hamba memperhatikan sejarah dan kehidupan dari orang-orang salih yang telah berlalu. Dia melihat dari sejarah para nabi dan para rasul, melihat dari sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat dari sejarah para a'immah, ia melihat bagaimana orang-orang yang salih hidup bahagia. Bagaimana orang-orang yang saleh tersebut selalu bertambah keimanan dan selalu cerah kehidupannya dan bersahaja. Karena itu memperhatikan kisah mereka adalah suatu hal yang indah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, لَقَدَ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ إِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقًا. Sungguh telah ada di dalam kisah-kisah mereka pelajaran ibrah bagi orang-orang yang memiliki hati. Ayat ini berkaitan dengan kisah-kisah para nabi dan para rasul yang telah disebutkan di surah Hud dan di surah Yusuf. Akan tetapi dia juga adalah ayat yang dengannya digunakan untuk segala kisah orang yang salih, yang dengannya seorang itu bisa mengambil kebaikan. Kemudian dari hal yang menambah keimanan adalah dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Sebab ilmu dipelajari untuk diamalkan. Dan ilmu tidak bermanfaat tanpa ada pengamalan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annakum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, wa idhan la'atainahum min ladunna ajaran azimah, wa lahadainahum siratan mustaqimah. Andai kata mereka mengerjakan mengamalkan apa yang mereka diperintah dengannya, maka sungguh hal tersebut yang terbaik dan yang paling mengokohkan kedudukan mereka. Dan kalau mereka beramal, maka sungguh kami akan memberi untuknya pahala yang besar dari sisi kami, dan sungguh kami akan memberikan untuknya hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Kemudian dari hal yang menambah keimanan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, dia berzikir kepada Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka mereka bertambah keimanan. Mereka bertambah keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka itu tenang dengan keimanan. Ketahuilah bahwa dengan dzikrillah hati-hati itu akan menjadi tenang. Kemudian di antara hal yang dengannya menambah keimanan adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak ibadah-ibadah nafilah setelah menunaikan kewajiban-kewajiban. Setelah menunaikan kewajiban-kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Man adali waliyan faqad adantuhu birhaq. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. Dan tidaklah hamba-Ku itu mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia melaksanakan kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Dan terus-menerus si hamba tersebut mendekatkan dirinya kepada-Ku hingga aku mencintainya. Dia mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka kalau aku telah mencintainya, maka disebutkan di kelanjutan hadis bagaimana kedekatan Allah kepada hamba, pertolongan Allah kepada hamba tersebut. Andai kata hamba ini memohon, meminta, pasti Allah mengabulkan. Andai kata hamba ini memohon perlindungan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Dan di antara hal yang menambah keimanan adalah seorang hamba bersifat dengan sifat-sifat kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di berbagai surah sifat-sifat orang yang beriman. Di awal surah Al-Baqarah, di pertengahan surah Ali Imran, ada surah khusus disebut dengan nama surah Al-Mu'minun. Terdapat di dalamnya berbagai sifat bagi orang-orang yang beriman. Dan di akhir surah Al-Furqan juga disebutkan sifat tentang orang-orang yang beriman. Dan banyak tempat di dalam Al-Quran. Bahkan seluruh Al-Quran sebenarnya adalah penjelasan tentang sifat orang-orang yang beriman. Karena itu, hendaknya kita memperhatikan sifat-sifat tersebut dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat kaum mukminin. Dan ini adalah pembahasan yang luas. Kemudian di antara hal yang menambah keimanan adalah berdakwah di jalan Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan mengajak manusia kepada hal yang mendekatkan mereka kepada sorga, menjauhkan mereka kepada api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang ciri umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Yang membuat umat ini yang paling baik, paling tinggi keimanannya, paling mulia di sisi Allah dengan sifat-sifatnya yang disebutkan di dalam ayat. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian memerintah kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah? Dari orang yang berdakwah kepada Allah dan dia berkata, dan dia beramal saleh serta dia berkata, sesungguhnya aku dari orang-orang yang berislam, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hal yang menambah keimanan, dia meninggalkan segala cabang kekufuran, dia meninggalkan segala bentuk dari dosa dan maksiat, dan dia meninggalkan segala perkara bid'ah dan khurafat. Dan ini adalah hal yang sangat menambah dan menguatkan keimanan seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi dan menambah keimanan kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syani wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana ada sebab-sebab pertambahan keimanan, juga di sana ada sebab-sebab yang menyebabkan iman itu berkurang. Di antara sebab pokok yang menyebabkan keimanan tersebut berkurang adalah kejahilan, jauhnya dari ilmu agama. Karena kejahilan ini adalah akhlak yang sangat buruk. Akhlak yang sangat buruk bisa menjatuhkan ke dalam berbagai kekeliruan, kesalahan, kadang menjatuhkannya ke dalam hal-hal yang mengarahkannya kepada kekufuran. Perhatikan Bani Israel. Tatkala mereka telah diselamatkan oleh Allah, mereka telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Begitu mereka tiba di seberang lautan, mereka melihat sekelompok manusia melakukan peribadatan kepada berhala mereka. Maka Bani Israel pun berkata kepada Nabi Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan. Perhatikan, dan Nabi Musa menegur mereka hanya menyebutkan satu sifat, "Innakum qaumun tajhalun." Kalian adalah kaum yang jahil. Kalian adalah kaum yang jahil. Karena itu kejahilan adalah perkara yang sangat berbahaya di tengah umat ini. Dan hal yang bisa menyeret seorang hamba ke berbagai kerusakan, kenistaan, dan perkara yang melemahkan keimanan. Kemudian dari hal yang menyebabkan keimanan itu berkurang adalah dia lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelalaian ini adalah sebab kenistaan. Itu yang menyebabkan penduduk neraka disiksa di dalam neraka. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam itu kebanyakannya dari jin dan manusia. Mereka punya hati tidak dipakai untuk berpikir. Mereka memiliki penglihatan tidak dipakai untuk melihat. Dan mereka memiliki pendengaran. Dia tidak pakai untuk mendengar. Mereka ini seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Kemudian Allah sifatkan mereka. Ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Dan juga dari hal yang mengurangi keimanan adalah keberpalingan. Seorang hamba berpaling dari petunjuk. Berpaling dari hidayah. Telah datang kepadanya ayat-ayat, telah datang kepadanya hadith-hadith, dan telah datang kepadanya nasihat-nasihat. Kemudian dia berpaling darinya, maka ini adalah hal, ini adalah hal yang mengurangi keimanannya dan bisa menjatuhkannya ke dalam berbagai petaka wal'iyadu billah. Allah mengingatkan, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka. Sebagian ulama ada yang menafsirkan ma'isyatan dhanka, kesempitan di alam kubur. Dan kami akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Dia berkata, wahai Rabbku, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulu kami adalah orang-orang yang melihat. Maka Allah firman, demikianlah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami. Lalu engkau melupakannya. Maka pada hari ini engkau pun dilupakan. Iya, keberpalingan menyebabkan kebutaan. Dan kebutaan untuk mereka di akhirat itu lebih hina lagi. Selain dari kebutaan yang mereka dapatkan di dunia. Allah mengingatkan, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Kemudian perlu diingat sebagai kaidah bahwa segala sebab yang menyebabkan iman itu bertambah, kapan seorang berpaling darinya, maka itu adalah hal yang mengurangi keimanannya. Hal yang mengurangi keimanannya dan kadang bisa menghilangkan keimanannya wal'iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menguatkan kita semua di atas keimanan. Menghiasi hati-hati kita dengan mahligai keimanan tersebut. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bergembira dan bahagia dengan keimanan. Selalu giat di dalam menambah keimanannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua di atas keislaman dan keimanan ini. Di kehidupan dunia, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala.